Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pakung Raja dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf karya Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julail. Terakhir kita masih membaca satu cerita panjang tentang seorang yang bernama Abu Abdillah. Yang dia menolak datang padanya harta dalam jumlah yang sangat besar. Dan dia menolaknya. Dia mengatakan, Abu Abdillah ini, Mali wala kaya hadha aturidu antaftinani. Apakah engkau ingin memfitnahku, yaitu menjerumuskan aku dalam kejelekan dengan sebab harta. Maka kukatakan kepadanya, ya Abdullah uqa'ud hatta ukhbiraka. Wahai Abdullah, tolong duduk terlebih dahulu sehingga aku akan bisa ceritakan kepadamu. Annahu minal qisati kada wa kada, bahasanya kisahnya, kisah lengkapnya terjadi demikian dan demikian. Dan dia dan penguasa yang mau memberi hadiah tersebut telah engkau tahu dia adalah seorang yang didaktor, seorang yang bertangan besi, yaitu Muhammad ibn Sulaiman. Walau kana amarani, seandainya penguasa tersebut gubernur ini memerintahkan aku agar aku meletakkannya di mana aku berpandangan untuk meletakkannya, niscaya aku akan kembali kepadanya dan akan aku laporkan kepadanya bahasanya aku telah meletakkan dan menyalurkannya. Fallaha Allah fi nafsika, bertakwalah kepada Allah, pada Allah terhadap dirimu. Maka tolong terima pemberian sang gubernur. Fasdada alayya ghaidan, maka dia semakin marah kepadaku. Kemudian orang tersebut berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Wa asfaqa al-baba fi wajhi, dan dia menutup pintu di hadapanku. Dia banting pintu dan menutupnya di hadapanku. Maka jadilah aku maju dan mundur. Aku tidak tahu apa yang harus aku laporkan kepada sang gubernur. Semalam ajid, kemudian aku tidaklah dapatkan budan, tidak boleh tidak harus jujur apa adanya. Maka aku datang kepada Pak Gubernur, kemudian ku ceritakan kepadanya berita sesungguhnya yang telah terjadi. Faqal, respon sang gubernur. Ketika pemberiannya ditolak, maka responnya haruri, ya, dia ini khawarij, ya, yang menolak pemberiannya. Kemudian langsung dia beli respon dan komentar, ini khawarij. Di catatan kaki, haruri mufrad dari haruriyah, dan haruriyah adalah firqatun minal khawarij atau sama dengan khawarij. Wallahi demi Allah orang ini khawarij, enggak mau menerima pemberian penguasa. Kemudian sang gubernur mengatakan, ya ghulam alayya bisayf. Dia kemudian panggil anak buahnya, tentaranya, ambilkan pedang. Fa ja'a bisayf, maka gulam atau budak tadi kemudian datang membawa pedang. Fa qala lahu, lalu berkata kepadanya, khud biyadi hadal gulami. Peganglah tangan budak ini, sehingga kemudian ajak dia pergi menemui orang tersebut yang menolak pemberian penguasa. jika dia kemudian keluar dari rumahnya, penggal lehernya, dan datangkan kepadaku kepalanya. Ya, maka dia, sebagaimana tadi dikatakan, adalah Jabarin, seorang yang bertangan besi. Kemudian Ibrahim mengatakan, aku sampaikan pada sang gubernur, aslahallahu al-amir, semoga Allah memperbaiki al-amir, sang penguasa. Allah, Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Fawallahi laqad ra'ayna rajulan mahuwa minal khawarij. Sungguh aku telah melihat dan mengetahui orang tersebut, dia bukan khawarij. Dia tidak mau menerima pemberian, namun dia bukan khawarij. Walakini adhabu, aku akan pergi ke rumahnya, aku akan datang kepadamu wahai Pak Gubernur, bihi dengan membawa orang tersebut. Wa ma'uritu bidzalika, dan aku tidaklah menginginkan dengan kalimat ini, dengan pernyataan ini, illa iftida'an minhu, kecuali untuk menebus dan menyelamatkannya. Al fa demannanihi, maka kemudian beliau memberikan jaminan kepadaku, ya, bawa kemari dan tidak akan diberi jaminan, tidak akan dipenggal. Famadaitu, maka aku pun pergi sehingga aku mendatangi pintu rumah Abu Abdullah, lalu aku mengucapkan salam. Ternyata tiba-tiba ada seorang perempuan yang merengek-rengek, watabagi, dan menangis. Thumma fatahat albab, kemudian perempuan tersebut membuka pintu, watawarat, dan dia bersembunyi. Wa fa'adinat li, lalu dia memberikan izin kepadaku untuk masuk. Fadakhaltu, lalu aku masuk. Faqalat, kemudian setelah di dalam, perempuan tersebut, istrinya Abu Abdullah, mengatakan, ma sya'nukum wa sya'nu Abu Abdullah. Ada apa engkau dengan Abu Abdullah? Maka aku lantas balik bertanya, ma halu, bagaimanakah kabarnya? Qalat, maka tadi setelah ketemuan dengan orang ini, suaminya, kata sang istri, dakhala famala ila ruka, dia tadi membanting pintu. Setelah dia membanting pintu di depan orang ini, dia masuk ke dalam. Famala ila ruka, kemudian dia pergi ke sumur. Dia pergi ke sumur di dalam rumah. Fanaza'a min hama'an, kemudian dia mengambil air dari sumur tersebut. Fatawaddo'a, kemudian dia berwudu. Summa sami'tuhu yakul, kemudian aku mendengar dia berdoa setelah selesai berwudu. Allahumma qabbitni ilaika wala taftinni, ya Allah, wafatkanlah aku, cabutlah nyawaku, dan janganlah engkau fitnah aku dengan harta. Thumma tamaddada, kemudian dia menelantangkan badan. Wa yaqulu dzalik, sambil dia mengucapkan doa tersebut. Kemudian aku kejar. Waqad qudiya, dan dia telah meninggal dunia. Fawadzaka mayyitun, maka ini orangnya, maka itu orangnya sudah mati. Fakultu, lalu aku sampaikan, laku aku katakan, ya hadihi wahai wanita, innala naqisatan azimasnya, saya punya cerita yang sangat luar biasa. Maka janganlah engkau ceritakan tentangnya, sesuatu pun tentangnya. Fajitu, kemudian aku datang kepada Muhammad bin Sulaiman. Wa akhbartu al-khabara, kemudian kulaporkan kepada sang gubernur apa yang terjadi? Ternyata orang yang mau dibawa menghadap sang gubernur itu sudah meninggal dunia. Maka merespon hal tersebut, sang gubernur ini kemudian mengatakan, anak arkubu, aku akan berkendaraan. Fa'usalli ala hada, aku akan salati jenazah orang itu. Qal wa sya'a khabaruhu, maka tersebarlah berita tentang orang ini di kota Basrah. Fasyahid, yaitu berita kematiannya. Fasyahidu al-amir, dan jenazahnya dihadiri oleh sang gubernur dan mayoritas penduduk Basrah. Rahmatullahi alaihi. Semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepadanya. Ya, maka kita jumpai di sini pelajaran betapa semangatnya seorang dan betapa besar kekhawatiran seorang di masa silam, yang kisahnya, kisah panjang lebarnya telah kita baca, kekhawatirannya terhadap harta, ya, dan dia bagaimanakah upaya dia sungguh-sungguh untuk terhindar dari godaan. Godaan disebabkan karena harta. Dan berkenaan doa dengan doa dia minta mati, maka apakah yang dia lakukan adalah satu hal yang diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Apa yang dia lakukan doa untuk minta mati, maka dari sudut pandang fikih ini satu hal yang tidak salah. Adapun larangan larangan untuk kemudian minta cepat mati, yang Nabi sampaikan, la yatamayanna ahadukum bil mauti lidarin asobahu, janganlah salah satu kalian berangan-angan untuk cepat mati karena kesusahan yang menimpanya. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Yang terlarang adalah manakala orang itu berkeinginan cepat mati karena kesusahan, karena kemiskinan, karena sakit dan sebagainya, maka minta supaya cepat mati karena hal semacam ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang itu minta dan mohon pada Allah agar cepat mati karena khauful fitnah, karena khawatir rusaknya agamanya. Karena kekhawatiran rusaknya agamanya, maka ini hukumnya diperbolehkan. Maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut berkenaan dengan doa minta cepat mati, maka secara sudut pandang hukum ini satu hal yang tidak keliru, satu hal yang tidak salah. Namun pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah orang ini, kalau sikap orang yang namanya Abu Abdullah yang telah kita baca kisah panjangnya, jika kita bandingkan dengan fikus sahabah yang kita baca di awal bab, maka akan kita lihat betapa unggulnya fikus sahabah, pemahaman sahabat. Maka di awal bab dibawakan tentang bagaimanakah sikap sahabat terhadap pemberian penguasa yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Umar bagi-bagi duit dalam jumlah yang besar. Mereka mendapatkan uang dalam jumlah yang besar dan mereka tidak ingin tergoda dengannya. Sama-sama tidak menginginkan harta, namun kita lihat keunggulan fikus sahabat. Maka sikap sahabat, sebagaimana telah kita baca di awal bab, mereka terima pemberian tersebut, namun langsung dibagikan kepada orang-orang yang mereka anggap lebih layak untuk menerimanya. Dan wallahu a'lam, sikap para sahabat inilah adalah mauqif al-muwafaq. Ini adalah sikap yang lebih tepat dibandingkan sikap Abu Abdullah. Maka ini menunjukkan, maka kalau kita bandingkan antara kisah yang dibawakan di awal bab dan kisah di akhir bab tentang sikap terhadap harta dan dunia, maka kita lihat keunggulan fiqh sahabah. kedalaman cara pandang mereka. Bagaimanakah mereka di satu sisi mereka tidak ingin tergoda dengan dunia, itu sudah dapat, namun mereka tidak bikin masalah dengan penguasa. Demikian juga mereka bersikap bijak. Ketika mereka mendapatkan harta, harta tanpa mereka minta dan mereka harapkan, maka mereka kemudian menerimanya. Namun karena mereka tidak menginginkannya, maka kemudian mereka bagikan. Dan ini lebih sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab radhiallahu anhu, wahai Umar, jika datang kepadamu idza ataka min hadal mal min ghairi sarafin wala mas'alatin, tanpa engkau memintanya dan mengharapnya, maka terimalah. Dan jika engkau merasa bahasanya engkau tidak membutuhkannya, maka berikanlah kepada orang lain yang dirasa, yang engkau rasa dan engkau nilai engkau lebih berhak atau orang tersebut lebih layak untuk mendapatkannya.